dasa negara. Sebab itu hari-hari ini kita ya sibuk dengan sesuatu yang sudah selesai masalahnya oleh ingin diributkan, ribut-ributkan kembali sesuatu yang tidak penting sebenarnya untuk dibahas dan diribut polemik hari ini kembali. Ya, di antara angkutan banyak sebenarnya bagi umat ini, dan juga umat ini adalah termasuk yang pertama nanti ketika dihisab di akhir kelak. Ini perhitungkan telah menyebutkan anu akhir kehadiran di dunia mah manusia yang generasi terakhir, tetapi di akhir kelak kita menjadi orang pertama mendapat prioritas untuk dihisab, dan juga umat yang pertama dan umat Nabi yang akan masuk surga. Baik. Itu di antara hal-hal sisi keutamaan umat ini ya yang telah kita bahas sekilas pada pertemuan kita yang lalu. Pada jumpa kali ini kita akan lanjutkan dengan sikap-sikap dari umat ini, ya antara yaitu ifrat wa tafrit, ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Nah, dalam bahasanya yang dulu kan begitu. Tapi kita sudah jelaskan ya, makna wasatiyah itu bukan berarti membagi dua. Makna wasatiyah itu adalah muwafaqatul haq. Adalah maksudnya apa? Menegakkan kebenaran, mengikuti kebenaran. Contoh bagaimana? Bukan satu keadilan mengakui rumah ini rumah saya umpamanya. Ya, lalu yang menempati punya bukti sama dia ini kepemilikan dia. Lalu ada orang yang mengklaim itu milik. Bukan adil ketika diberi rumah ini dijual lalu diberi kedua nilainya, itu bukan adil, itu zalim namanya. Jadi sikap adil itu sikap selalu sikap di tengah. Jadi ini perlu dipahami, sikap yang modern itu bukan sikap tengah. Ya, tidak kan ada orang memahami, oh sikap modern itu adalah beragama biasa-biasa saja, oh jenggot, ah itu radikal, sanak cingkrang itu radikal, terlalu ekstrim. Ini ekstrim menurut yang dibisikkan setan kepada orang ini sebetulnya. Ekstrim itu adalah melampaui batas yang dibolehkan oleh agama. Itu ekstrim. Ya, ifrat namanya. Ya, melampaui yang disyariatkan, melampaui batas yang dibolehkan. Suruh sholat subuh 2 rakaat itu ekstrim namanya. Ya, orang paling ekstrim dalam agama. Bila antum tahu, pelaku bid'ah mereka-mereka ekstrim dalam agama. Ya, nah, keadilan itu bukan dibagi, tapi keadilan menegakkan kebenaran. Ya, jadi kita contohkan, ketika ada orang berselisih. Ya, tentang rumah lalu bertekar supaya adil bagi dua. Enggak begitu. Adil menamalikan yang hak itu kepada pemiliknya. Sedangkan yang ini bukan haknya sama begitu enaknya saja. Maka ada dalam suatu kisah. Ya, kisah Nabi Sulaiman atau yang masyhur. Itu dua orang yang punya istri, masing-masing punya anak. Ketika suatu kejadian dimakan serigala. Yang satu ini yang lain. Nah, ini anak saya, anak kamu yang makan serigala. Ketika itu dibawa di berunding, ya, putuskanlah anak ini mau dibagi dua supaya adil. Tetapi ini taktik kodi namanya, taktik kodi. Lalu yang anak dia setuju, ya, nggak apa-apa bagi dua. Kenapa? Karena dia tidak ingin apa namanya ini punya anak, sedangkan anaknya tidak ada. Lalu sang yang asli menyatakan tak usah saya serahkan. Yang asli dia tidak rela anak ini itu gua. Jadi adil pertengahan, tidak adil bukan pertengahan. ya. Jadi yang adil itu adalah mengikuti aturan yang adil. Itu yang moderat, ya. Itu yang kita. Nah, kemoderatan ya dalam kepada Allah kita bahas di sini. Setelah itu nanti beriman kepada Allah ada dua sisi, yaitu dalam tauhid dan asma sifat. Dalam tauhid kepada Allah secara umat Islam adil, sangat modern. Di antara umat Yahudi dan Nasrani dalam masalah menghormati dan beriman kepada Nabi, di dalam permasalahan baik demikian ibadah. Nah, ini akan disebutkan nanti. Ini pertama adalah yang akan dibahas di sini adalah dalam bertauhid kepada Allah. Yaitu pertama umat ini yang mana semua nabi pokok ajaran yang mereka bawa itu adalah untuk beriman kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Sekedar mengakui Allah sebagai pencipta. Maka oleh sebab itu setiap kisah-kisah para nabi pasti dia berkata kepada kaumnya, ya kaumnya udullaha ma lakum min ilahin gairu, wahai kaumku sembahlah Allah tiada yang merak kali sebenarnya. Dan Allah tegaskan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani udullaha wajtanibut tawud, sungguh kami telah pada setiap seorang rasul agar mereka umat tersebut menyembah Allah dewi ibadah kepada tawud. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana." Ini dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada tiada yang diberkati kecuali aku kata Allah maka sembahlah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 5 ya. Baik. Kemudian ya, sisi kita tinjau lalu mereka melewati kampung dan masyarakat kampung yang menyembah berhala wajah wajah Bani Israil barat la atau ala qawmi yakufuna ala asnamillahu, dan kami telah menyelamatkan Bani Israil itu dari ketenggelaman dari dalam laut. Fa'ata ala qaumin, lalu mereka melewati satu kaum yang kufuna ala asnamil laut, dan mereka menyembah berhala-berhala. Kaum yang Musa, mereka berkata kepada nabi mereka, ini orang dari Israel, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tolong jadikan untuk kami, ya. Tolong jadikan untuk kami Tuhan, ya. Sebenarnya mereka punya Tuhan-Tuhan. Itu permintaan mereka pada mereka. Padahal baru saja mereka melihat kebesaran Allah, namun baru saja diselamatkan Allah setelah melewati satu kaum yang berbuat syirik, malah dia mereka meminta kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Lalu Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa, kalian sungguh kaum yang benar-benar bodoh. Baik. Kemudian setelah itu Nabi Musa menjelaskan kepada mereka tentang kejelasan kesesatan mereka dan batilnya amal mereka, bahwa ilah yang hak diibadati hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan innahu la mutabbar ma fihi. Ya, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang ya, sesat amalan mereka, wa batil ma kanu ya'malun, dan batil apa yang mereka lakukan. Kata Nabi Musa, qala aghairallahi abiyikum ilahan? Musa, apakah selain Allah saya mencarikan untuk kalian Tuhan? Wa huwa faddalakum 'ala alamin. Sedangkan dia telah memberikan keutamaan kepada kalian di atas manusia yang lain. Ya, ini sudah disebutkan sisi faddal 'ala alamin ini bagaimana penjelasan sebelumnya telah kita jelaskan. Kemudian setelah itu Nabi Musa menegur kaumnya. Setelah itu Nabi Musa ya dipanggil Tuhannya ke Bukit Tur Sina. Kemudian Bani Israel tinggal disuruh oleh Nabi Musa bersama Harun saudaranya. Namun ketika Nabi Musa berada di apa namanya Bukit Tur Sina, wattakhadha qaumun sembadi min hulim ijlan. Mereka buat ya kaum Musa mengambil setelah Nabi Musa pergi kami qaut rabbihi ke Bukit Tur Sina dari perhiasan mereka yaitu ijlan jasadan, anak sapi. Patung anak sapi. Lalu keluar ada dengungan suara dalamnya. Alam yaru annahu la yukallimuhum. Padahal mereka tidak akan mereka perhatikan. Anak sapi tidak bisa bicara. Walahidin sabilan, tidak boleh memberi petunjuk jalan kepada mereka. Ittakhadhuhu wa kanu dhalimin. Mereka jadikan sebagai Tuhan, mereka benar-benar orang yang zalim. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, ini emas-emas yang mereka buat ini, ya dari perhiasan ini, disebutkan juga ini adalah yaitu yang mereka pinjam dari Bani Kipti dan tidak mereka kembalikan, mereka bawa semua mereka. Lalu setelah itu mereka jadikan sebagai patung anak sapi yang mereka sembah. Baik. Karena itu Allah kisahkan wa adna Musa arba'ina latan, ketika kami ya membuat perjanjian untuk Musa 40 malam. Summa takhattum min ijlan ba'di, summa takhattum min ijlan ba'di. Kemudian kalian setelah Musa pergi ke miqat Rabb-nya di Bukit Tursina dalam masa 40 hari, kalian mengambil ijil min ba'di setelah dia pergi. Wa antum zalimun. Kalian adalah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu. Ya. Di mana Allah kabarkan kepada Nabi Musa, qala fa inna fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri. Allah katakan sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau wahai Musa, yang mereka disesatkan oleh samiri. Samiri ini adalah salah seorang yang provokator yang membuat patung anak sapi tersebut. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu quwa. Dibuat suara ya patung anak sapi itu. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa. Panasia. Samiri mengatakan kepada orang Bani Israel, ya inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Panasia dan ia lupa. Baik, ini dijelaskan dalam beberapa kitab Ahdul Qadim. Ahdul Qadim itu ada maksudnya perjanjian lama dalam kitab Taurat. Dijelaskan juga. Ya. itu dalam Sefer Quruj, ya, disebutkan ini referensinya. Di dalam kitab Sefer Quruj atau Taurat, malah dinisbahkan perbuatan ini kepada Nabi Harun. Ya. Kemudian, itu di antara penyelewangan mereka di dalam beribadah kepada Allah. Yaitu berbuat syirik. Kemudian, juga di antara penyelewangan mereka dalam beriman kepada Allah, qaulun bitasyyih wasl khaliq bi sifatin makhluk. Yaitu menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Dan ini sangat masyhur di antara mereka, sehingga Syarstani menyebutkan kebiasaan mereka. Nah, ada kitab Al-Mil al-Wanihal, karangan Imam Syarstani, itu membahas berbagai paham agama, baik yang klasik maupun ya modern, tentunya di masa beliau. Ada sanad bermacam agama, paham filsafat, sampai kepada aliran yang ada dalam Islam. Di antara kitab-kitab menulis membahas tentang pikiran-pemikiran dalam beragama. Ya, di antara dalam itu ada namanya demokrasi, ada pembahasan dalam kitab Syarstani itu. Demokrasi itu satu mazhab politik filsafat di masa Romawi kuno. Kalau orang mengatakan itu sistem politik modern, bohong. Karena namanya demokratos itu, pencetusnya namanya demokratos. Ada dalam kitab Syarstani, dibahas di sana. Pola pemikirannya, mazhab filsafatnya, ada di situ. Ya. Nah, Syarstani menyebutkan di sini, maka umat ini adalah umat yang kelewatan dalam masalah tasbih dan menyerupakan Allah dengan sifat-sifat yang kurang. Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an juga, mereka menuduh Allah itu fakir, miskin. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah telah mendengar ungkapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir, wa nahnu aghnia, kami lebih kaya. Sanatu maqalu, Allah ancam mereka, itu akan dicatat ungkapan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqatlaumul anbiya. Nah, ini sisi lain keburukan tingkah laku mereka dan kejahatan mereka, menghabisi para nabi, membunuh para nabi bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Wa naqulu. Nah, kata Allah, kelak di akhirat, zuqu adzabal hariq. Rasakan oleh kalian azab yang membakar ini. Kemudian juga menuduh Allah itu, tangan Allah terbelenggu. Ini dalam Quran ya. Ya. Allah gambarkan bagaimana perkataan mereka kepada Allah. Wa qalatil yahudi yadullah maghlulah. Orang-orang yang mengatakan, orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, terbelenggu. Gulat aydihim. Lalu Allah balasi, ya, tangan mereka lah yang terbelenggu. Wa lu'inul maqalu. Allah ancam mereka dengan azab, dengan laknat, dan mereka dilaknat dengan ungkapan mereka tersebut. Bal yadahu mabsutatani, tetapi kedua tangan Allah itu ada terbentang. Yumfiqu kaifa yasha, Allah memberikan rezeki ya sebagaimana ia kehendaki. Baik. Dan juga disebutkan ya di dalam kitab Syubhat Takwir, ini perjanjian lama atau Taurat ini disebutkan Isha 6 Fakra 5 wa 8. Di sini disebutkan ya, kalau kita ada babnya di sini ada Isha namanya istilahnya. Taurat ini ada yang bahasa Arab dan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ada. Kalau di bahasa Indonesia kan sebut apa namanya? Perjanjian Lama. Jadi di situ disebutkan bahwa Allah itu bersedih, menyesal ya. Wa ra'a Rabbu ala syarri insan fa kathura fil ard. Ini di dalam Taurat. Allah melihat bahwa kejahatan manusia sudah merajalela di muka bumi. Wa anna kunna tasawwurin afkari qalbihi innama tasririn. Bahwa semua isi hati mereka itu berbuat buruk pula yumi setiap hari. Fahazinar Rabb, Allah sedih. Annahu amila insan, Allah menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Wa ta'assafa fi qalbihi. Jadi itu disebutkan Allah sedih, menyebutkan kepada Allah sifat-sifat yang kurang. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Dan juga mengatakan Allah beristirahat, Allah lelah dan menciptakan makhluk. Ini dari antara bentuk-bentuk sifat orang Yahudi dalam menyebutkan kepada Allah. dalam sumber furu', ya, ini Isha 20, Fakhro 1-17, ya, disebutkan. Fakhro yang masyarakat betapad busin, hari Sabtu, hari yang suci, ingat itu. Cinta ia minta malu atasnya. Ini, Fakhro yang masyarakat, ya, aku mengingat hari Sabtu, karena kesuciannya, selama 6 hari, tak malu atasnya, dan ini amalan. Jadi engkau melakukan berbagai pekerjaan selama 6 hari. Wa amma yaumul asabi fatihi sabtu li rabbi ilahu. Adapun hari ketujuh, hari Sabtu adalah itu hari khusus untuk Tuhanmu. Kan orang-orang Yahudi disuruh mensucikan hari Sabtu. La tasna amalan hatta wa ibna. Anta wa ibnuka. Jangan engkau melakukan apa saja pada Sabtu itu, engkau dan anak-anakmu dan putrimu dan hambamu, ya. Baik petanak-petanak dan budak-budakmu. Kemudian lanjut ya, panjang ini. Li'anna fi sitti ayyamin sanara al-ardha wa samaa'a wal bahra wa kullu ma fiha wastaraha fi yaumis sabi'. Sekononya Allah itu pada 6 hari Allah itu menciptakan bumi, langit, laut dan segala apa yang ada padanya. Kemudian pada hari ketujuh dia beristirahat. Maka oleh sebab itu Allah nafikan ma masana min nuhub dalam Quran. Tidaklah kami disentuh oleh rasa lelah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan pada orang, ungkapan dari umat-umat Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sifat-sifat yang tidak pantas ya mereka katakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu perbandingan. Begitu pula umat Nasara, ya. Mereka juga menyatakan Allah itu punya, orang Yahudi juga mengatakan Allah itu punya anak. Sebenarnya mereka mengatakan wa qala fil yahud Uzair bin Allah. Mereka mengatakan Uzair itu ada anak Allah. Adapun umat Nasrani, bagaimana pandangannya kepada Allah? Yang mana Allah ceritakan dalam Al-Qur'an menyatakan Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Yang pertama, ya, di antaranya umat Nasrani juga syabahul makhluk bil khaliq. Nah, ini terbalik. Kalau Yahudi menyerupakan Allah dengan makhluk, kalau orang Nasrani menyerupakan makhluk dengan Allah, mengangkat makhluk menjadi Tuhan. Nah, Allah sebutkan dengan firman-Nya, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu maryam. Sungguh telah kafir orang mengatakan ya, bahwa sungguhnya Allah itu adalah Isa anak Maryam. Isa anak Maryam. Dan mengatakan mereka Tuhan adalah Isa anak Maryam. Ini salah satu perkataan dari antara aliran dalam agama Nasrani. Dan kadang-kadang mereka menyatakan Allah punya anak. Nah, waqalatil yahudu Uzair ibn Allah, waqalatil nasara Imas ibn Allah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Dalika qaulun bi afwahin, itulah ungkapan mereka dengan mulut mereka. Yudahifuna qaulal ladzina kafaru min qabl, mereka telah mengikuti ungkapan-ungkapan orang kafir sebelum. Qatalahumullah anna yatakun, ya, Allah akan binasakan mereka di mana mereka berada. Ini ungkapan-ungkapan umat lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka mengatakan ya, Allah itu salah satu dari Tuhan yang tiga. Dia ada tiga paham yang masyhur di dalam agama Nasrani itu. Ada yang mengatakan Tuhan itu adalah Isa. Ada yang mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Ada yang mengatakan Tuhan itu tiga. Allah salah satu dari Tuhan. Lakukan kabar dari Tuhan Allah selasa. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu adalah ketiga dari Tuhan yang tiga. Lalu Allah katakan wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tiada Tuhan kecuali Tuhan yang satu. Wa lam yantum ma yaqulu, jika mereka tidak berani dari apa yang mereka katakan, la nasata lati kafaru minhum adzabun alim. Sungguh orang-orang kafir itu akan disentuh oleh azab yang sangat pedih. Nah, ini bentuk bagaimana pemahaman umat-umat lain dalam beriman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian itu diantara contoh-contoh tauhid-tauhid umat yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada Nabi Isa, apakah benar dia mengatakan dia sebagai anak Tuhan atau dia Tuhan? Sebenarnya Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta tutalin nasi tahruni wa ummi wa ummiya ilahain min dunillah?" Ketika Allah akan berkata kepada Nabi Musa, anak Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, wahai Musa, jadikanlah aku dan ibumu dua Tuhan selain Allah. Qala subhanak. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidaklah pantas bagiku mengatakan apa yang tidak menjadi hak bagiku. In kuntu qultuhu faqala lanta. Jika aku pernah mengatakan, engkau tahu ya Allah, fa'lamu wa finasi wa la'alamu wa finasi. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang pada dirimu. Inna ta'anta alamul huyub. Sungguh engkau mengetahui segala hal yang baik. Baik. Di antara sisi-sisi ini, sisi-sisi bagaimana keimanan umat-umat yang Yahudi dan Nasrani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan syubhat-syubhat mereka telah dijawab oleh banyak ayat Al-Quran tentang kebatilan akidah mereka. Baik. Kemudian kita masuk pada mauqif muslimin. Adapun orang-orang Islam, ya, keyakinan mereka dalam beriman kepada Allah sesuai yang dibawa oleh para nabi, ya, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Lahul khulqu wa la'an tabarakul rabbul alamin. Milik Allah lah, ya, segala penciptaan ini dan semua perintah. Maha suci Allah, Rabb sekalian alam. Maka waktu itu dalam Al-Quran dijelaskan tentang hujah-hujah untuk menegakkan tauhid di tengah umat ini. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Mattaqadaw min waladin wa matana ma'au min ilahin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mengambil anak dan tidak pernah ada Tuhan bersamanya yang berhak disembah. Kalau seandainya ada, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Ini jawaban akli. Di dalam Al-Quran itu ada hujah akliyah, ya, syar'iyah, naqliyah untuk membatalkan logika, ya, membaca orang itu berlogika. Kalau seandainya ada Tuhan yang lain, tentu masing-masing Tuhan itu akan membawa penciptaannya sendiri. Itu yang pertama. Oh, ini makhluk saya. Kan masing-masing punya pencipta berarti. Kalau ada dua Tuhan, nah, akan saling berlomba untuk banyak makhluknya dia. Ya. Idan nadaba kullu ilahin wa khalaqa. Kalau seandainya ada Tuhan berarti sama dengan Allah, tentu masing-masing Tuhan akan mengklaim makhluknya masing-masing. Ah. Punya apa lagi? Wala ala ba'd ala ba'd, sungguh sesama Tuhan akan terjadi persaingan ingin lebih hebat dari Tuhan yang lain. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifat. Ini logika. Kalau seandainya ada sekian Tuhan yang berhak disembah, tentu masing-masing Tuhan akan menyendiri dengan makhluknya. Ya, akan merebut antara makhluknya. Oh, saya enggak mau nih makhluk ini yang jelek-jelek ini, yang tapan-tapan makhluk saya. saya enggak mau nih yang nakal-nakal makhluk kamu ya, yang taat-taat makhluk saya. Nah, ini logika yang dibukakan oleh Al-Quran tentang kebatilan orang yang bersyirik kepada Allah. Wala ala ba'd wala ba'd, semua terjadi persaingan antara Tuhan tadi. Ya, wah kamu sering banjir buminya. Ah, saya enggak mau gitu ya. Dan logika Al-Quran membantah syubhat-syubhat orang mengatakan adanya berhak disembah Tuhan selain Allah. Juga Allah tegaskan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, ya, dialah Tuhan yang satu. Allahu samad, yang tempat bergantung atau tempat meminta kepada Allah, tempat meminta bukan selain Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak barat, tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada baginya tandingan apapun. Dan juga Allah katakan dalam firman-Nya, wa anhu ta'ala jabru bina ma'asra sahibata wa la walad. Ya, ini dalam surat Jin ya. Kita Allah jelaskan, Sesungguhnya dia adalah Tuhan kami yang sebenarnya. Dan dia tidak punya istri dan tidak pula punya anak. Dialah yang nafikan itu dari dirinya. Nah ini diantara berapa hujah-hujah yang membatalkan kesyirikan umat-umat yang berlalu. Demikian dapat kita bahas. Ya, ini memang pembahasannya tidak terlalu panjang lebar di sini. Ya, itu sisi sikap modern umat ini dalam bertauhid. Tidak berbuat syirik, tidak menyerupai Allah dengan makhluknya, dan juga tidak mengangkat makhluk menjadi itu Tuhan. Demikian wallahu ala bisawab. Yang dapat kita bahas. Silakan aja, karena waktu sudah masuk. InsyaAllah pada jumpa yang akan datang, yaitu keadilan umat ini, atau moderat umat ini, di dalam menimani atau dalam menyikapi para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan aja. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah lebih baik dari perdebatan di sosial media? Karena ilmu yang masih sangat sedikit, atau hanya menyampaikan apa yang kita ketahui saja? Baik, di antara nikmat Allah pada dalam ini adalah adanya media-media sebagai jalan untuk menebar kebaikan sangat banyak. Namun dalam waktu yang sama, media-media tersebut juga dilakukan dan digunakan oleh banyak pihak untuk merusak dan menyebar fitnah, adu domba, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, cara kita bermedia sosial pertama, hindari segala akun, segala grup yang di dalamnya berisi perdebatan yang tidak ilmiah, diskusi-diskusi yang tidak ilmiah. Hindari membaca, mengikuti akun-akun media-media yang tidak jelas sumbernya, baik kajian untuk kajian di YouTube ataupun saja yang kita tidak tahu bagaimana kualitas ilmu dan di mana dia belajar. Cukup dengan apa yang kita ketahui, ya, orang-orang yang kita ketahui kapasitas ilmunya, supaya tidak terjebak ke dalam berbagai pemahaman-pemahaman atau terkena subhat-subhat. Masalah berdebat itu tidaklah dibolehkan, ya, bagi para penuntut ilmu, karena Rasulullah pernah berkata, "Ma'adallah kaum ba'da hudan illa ujjad." Menyebabkan kesannya banyak orang-orang pernah berdebat. Cuma dikecualikan, didawafin dalam berdebat itu dikecualikan para ulama. Di antaranya disebutkan beberapa suruhnya. Yang pertama, diskusi yang memang dalam rangka untuk saling bertukar pendapat dalil, pendapat yang didiskusikan dengan tenang, ya, tanpa terjadi perdebatan yang sifatnya ingin mencari kemenangan, tapi hanya saling menyampaikan data-data dan bukti-bukti dalil dengan tetap menjaga ukhuwah. Itu diskusi ilmiah. Ya. Tujuannya apa? Untuk mendidik diri kita terbiasa dalam berdiskusi. Ini juga penting. Tetapi grup-grup tersebut terbatas dengan orang-orang kita kenal. Dulu waktu kami masih sekolah di APK Madrasah Al Quran Khusus, itu kami dalam setiap seminggu ada namanya mudhakar, diskusi. Dan diberi topik-topik, kemudian masing-masing membaca topik tersebut, lalu nanti didiskusikan. Dari situ akan terbentuk bagaimana mendewasakan diri kita, menghargai pendapat orang lain, bagaimana cara kita mengungkapkan pendapat kita dengan baik. Jadi ada penilaian, memang ada guru yang membimbingnya. Jadi ada guru yang membimbingnya. Kita akan diberi bimbingan bagaimana ketika Anda menyatakan pendapat, membantah pendapat, dan menghargai dan sportif terhadap pendapat orang lain, bagaimana? Nah, itu kita diadakan dalam komunitas-komunitas tertentu, bagus. Tapi tidak di media sosial yang dikonsumsi oleh semua orang yang tidak jelas. Ya, ini tidak benar. Karena hari-hari ini perdebatan-perdebatan yang tidak penting banyak sekali. Dan itu hal yang tidak guna bagi kolab ini. Tapi yang kita maksud di sini mendidik diri itu boleh. Makanya dalam belajar fikih itu dia ajak kita berdiskusi. Jadi ketika kita belajar fikih, pendapat A berkata begini, wadaliluhu, sebutkan dalil-dalil mereka. Pendapat B berkata begini, wadaliluhu. Setelah itu munakasyatul aqwal, lalu terjadi didiskusikan pendapat itu, dalil masing-masing kedua kelompok itu. Itu biasa. Ya, itu untuk menguji ketajaman, menguatkan hafalan, membentuk diri ya yang baik di dalam mengungkap pendapat, dan juga bagaimana berlapang dada mendidik untuk menerima perbedaan dalam hal-hal yang memang dibolehkan untuk berbeda. Bagus kalau pendidikan seperti itu. Tapi tidak saling ngotot. Ada batasnya. Ada batas diskusi itu sampai mana topiknya. Tetapi kalau diskusi debat kusir itu tidak dibenarkan. Tidak ada bedanya. Akan menambah apalagi berdebat dengan ahlul bid'ah. Ya, Imam Malik saja yang sehebat begitu ketika datang ahlul bid'ah membacakan satu ayat saya, Imam Malik tidak mau. Begitu. Cuma ada kondisi-kondisi seseorang yang mengungkapkan pendapat dengan tegas dan jelas, bila ada ahli bid'ah yang mengungkapkan pendapat dengan dusta dan bohong, mempelintir data, membuat kebohongan, itu boleh saja kita ungkap kebohongannya. Ya, sebatas juga tidak menyibukkan diri untuk membantah dia terus. Ya, karena ada model ahlu bid'ah itu untuk ngetrend, dia sengaja membuat suatu pendapat, membuat gaduh agar dia viral dan ingin ratingnya naik. Nah, dia harus tahu. Dan sudah berkali-kali saya jelaskan yang menyebab banyak tersebar video-video ahlu bid'ah, ada sebagian ikhwan yang men-share-share dengan tujuannya untuk menjelaskan kesalahan, tapi tidak menjelaskan kesalahannya, sekarang bisa saja tidak penting. Ahlul bid'ah itu kalau dia di dalam sarang tidak bisa dikeluarkan, biar dia mati dengan sendirinya. Maksudnya pemikirannya, ya, pemikirannya tidak bisa disebarkan karena akan menjadi syubhat bagi orang awam. Apalagi disebar di grup, tidak ada faedahnya. Karena orang awam mendengar tidak ada apa-apa. Sama ketika saya jelaskan dulu saya ingin share pokoknya bagaimana orang-orang si Arab itu di Karbala menyiksa dirinya. Di-share videonya, begitu aja di-share. Tapi tidak dijelaskan itu boleh atau tidak, siapa yang melakukan itu jelas. Sehingga kadang-kadang orang-orang yang memang latar belakang mereka kepemikiran itu, karena ada aliran dalam sufi, itu namanya bertaubat. Sholat taubat ada ya. Saya pernah menemui kelompok ini, dan saya tahu praktek-praktek seperti itu, ini ada yang sedang tercambu, kalau di daerah saya sana itu. Nanti ketika tobat itu, dia dicambuk oleh gurunya. Ada itu model-model penyiksaan diri, alasannya bertobat. Nah, kalau orang tidak tanggap, wah ini model baru ini, agak lebih tepat, ini lebih kuat tobatnya ini, cepat tobat yang dasarnya. Tidak benar, menyebarkan pendapat-pendapat yang salah, tanpa yang menjelaskan kesalahan itu sangat berbahaya sekali. Apalagi penjelasannya tidak tepat, hanya sekali disalahkan, coba lihat yang orang syarat itu. Sekali itu ada, tapi di mana sih salahnya tidak dijelaskan. Ini tidak benar. Ya termasuk hari ini, banyak juga satu seseorang, dokter yang mengatakan, yang lebih mulai di-share-share saya lihat, ya, dari salah satu UIN yang mengatakan bahwa orang salaf itu mirip dengan Yahudi Ortodok. Ya, ini kenapa diserima orang goblok sebenarnya ini? Kalau begitu kita bisa katakan balik kalau kita bodoh seperti dia, kamu mirip orang Yahudi yang mana? Karena kalau serupa yang dikatakan, ya, karena memang dalam ajaran agama mana tuh jenggot itu pengajaran sunnah perambian, suatu rambian gitu. Tidak salah. Yahudi tidak salah dari sisi jenggotnya, tidak salah. Kenapa antum salahkan jenggotnya? Mah? Nabi Musa kan dikisahkan ketiga. Nabi Musa memegang jenggot Nabi Harun dan Tasun Bilih Hayati. Jelaskan. Makanya kalau antum lihat, karikatur karikatur waktu kita dulu SD, baca kan, setiap kisah Nabi Nuh, pasti ada terilusi oleh para pelukisnya dibuat ada jenggot. Rasulullah dia, ini orang yang tidak ilmiah sama sekali. Tidak bicara dengan ilmu, tapi dengan kebodohan. Kalau begitu kita sudah bisa mengatakan, kalau Anda juga mirip orang Yahudi, Yahudi yang mana? Yahudi yang berjenggot. Bahkan bukan mirip Yahudi, bisa kita katakan serupa dengan binatang, tidak berjenggot, bisa. Tapi kita kan tidak sebodoh dia. Ya, ketika itu tidak tahu di lain orang bodoh seperti ini nih. Ya, dia senang. Ya, dia senang kalau kebodohannya dilawan, karena merasa dia dianggap berhasil untuk membuka wacana debat dan segala macamnya. Nah, kita harus tahu. Ya, baik. Jadi tidak semua orang harus tanggap. Tidak masalah dijelaskan. Ya, pemahaman demikian salah, tapi tidak perlu diviralkan orangnya. Orangnya perlu diviralkan. Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan ahlul bid'ah dan apakah boleh bermajlis dengan mereka? Apakah boleh mengambil ilmu pada Asy'ari apa nih? Asy'ariyah. Baik. Yang disebut ahlul bid'ah, yang pertama bid'ah itu terbagi ada di bid'ah i'tiqadiyah dan bid'ah amaliyah. Bid'ah i'tiqadiyah itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang sampai pada tingkat bisa mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ada juga amaliyah juga demikian. Amaliyah bertingkat-tingkat. Tidak semua bid'ah amaliyah itu dikatakan tidak mengeluarkan dari Islam. Ada bid'ah amaliyah ya, yang mengeluarkan dari Islam. Tetapi para ulama dalam kitab-kitab al-Kifat mereka memperingatkan tentang bahaya bid'ah, belajar pada bid'ah. Dan kita lihat asar belajar pada bid'ah sebagian para ulama-ulama majelis itu ta'asur bi syuhid, dipengaruhi oleh pemikiran guru-gurunya. Ya, dalam pemahaman akidah. Nah, kalau itu para ulama dalam kitab-kitab mereka memberikan perincian tentang bermajlis dengan ahlul bid'ah. Termasuk dalam ini bahas dalam masalah ilmu hadis boleh enggak menerima ahlul bid'ah atau tidak. Maka dari konsep ulama al-hadis dalam menerima itulah dipakai oleh para ulama. Jika riwayat ahlul bid'ah ini bid'ahnya itu tidak dikenal, dia bid'ahnya tidak membohong. Pertama dia tidak membohong. Dia orang yang siqah, jujur. Dan bid'ahnya tidak berkenaan dengan riwayat tidak berkenaan dengan bid'ahnya. Tidak antara surutnya, sebutkan apa. Demikian pula sebagian ulama mengatakan jika di tempat kita tinggal tidak ada ulama sunni yang mengajarkan ilmu tersebut, tapi ilmu tersebut tidak berkenaan dengan bid'ahnya. Ya, atau tidak berkenaan dengan bid'ah akidah. Maka seperti ilmu qiraat, ya, ilmu nahwu, ilmu lughah, ketika tidak ada ulama sunni yang mengajarkan. Karena kalau kita lihat ahlul bid'ah, dari ahlul kalam, itu mereka juga banyak mainnya dengan bahasa nanti. Di jangan-jangan antum ketika belajar bahasa diberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan bid'ah. Jadi tidak mutlak seperti itu. Jadi kondisional membolehkan atau tidak bolehnya itu, ya secara umum tidak boleh. Namun dibolehkan ada kondisi-kondisi tertentu dibolehkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kiat-kiat berdakwah di lingkungan yang di mana lingkungan tersebut banyak pelaku bid'ah? Yang pertama adalah menyebarkan ilmu. Ya, bukan kitab-kitab hadis yang pemeliar, namanya Riyadus Salihin, Tafsir Al-Bawawi, Tafsir Al-Mukathir, itu kitab-kitab masyhur para ulama. Dan kitab hadis, kitab-kitab tafsir, ya. Kalau kitab-kitab fikih seperti apa Bulughul Maram, itu kalau komunitasnya banyak masyarakat yang menisbahkan dirinya kepada mazhab Imam Syafi'i. Menisbahkan diri kenapa kita mengatakan? Karena tidak banyak sekali orang mengaku bernama Syafi'i, tetapi mereka tidak memahami mazhab itu dengan benar-benar, dan bahkan banyak malah menciplak dari perkataan-perkataan mazhab-mazhab lain, apalagi yang diciplak itu adalah terkhusus dan berkaitan dengan amalan-amalan yang jauh dari sunnah. Kemudian bermuamalah dengan baik dengan siapapun, bermuamalah dengan baik, ya, bermuamalah dengan baik dengan masyarakat, karena asalnya masyarakat itu ingin kebenaran, ingin yang baik, ingin yang benar, ya. Jadi topik-topik yang dibahas yang penting-penting terlebih dahulu, ya, bahas masalah hal-hal yang sangat krusial dalam akidah, seperti meminta-minta ke kuburan itu jelaskan hukumnya, percaya kepada benda-benda keramat itu jelaskan hukumnya, mendatangi dukun jelaskan hukumnya, pokoknya hal-hal yang membuat fatal akidah mereka dulu. Karena bila akidah mereka benar, kemudian ada bid'ah-bid'ah amaliyah, itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Bahkan tidak buat mereka kekal dalam neraka, kan tuh? Karena bid'ah-bid'ah itu pun bertingkat-tingkat. Nah itu dulu. Jadi ibarat, ini contoh-contoh ini banyak disebutkan dari Syekh Sentel juga Nukaim dalam kitab mereka. Ibarat kita mengobati orang yang mengidap penyakit komplikasi. Banyak. Kena bisul juga, panuan juga, ya gitu kan, kanker juga, ginjal kena juga. Nah, diobati mana yang paling fatal dulu, yang kira-kira akan membuat dia mati, misalnya penyakit yang sangat membahayakan itu dulu. Nah, itu barangnya itu. Jangan dia sakit komplikasi, dia mengidap tumor, kanker. Lalu yang diobati bisul dulu. Ini ada dai seperti itu. Yang diketik-ketik dulu bisulnya. Ya enggak kamu ke dokter lagi dia karena sudah sakit bisulnya. Ya kan? Nah, diobati, diajarkan yang terpenting dulu, mulai dari usul i'tiqad, usul ibadah, tata cara pelaksanaan wudu yang sesuai dengan sunnah, tata cara pelaksanaan sholat. Itu disampaikan dengan bahasa-bahasa yang menyenangkan, gitu. Karena ada sebagian dai ketika baru menyampaikan pengajian itu semua bid'ah dari A sampai Z selesai satu kali pengajian. Besoknya nggak boleh lagi ngisi. Tidak begitu berdakwah itu. Masyarakat kita ini harus dengan cara, ya, kita sendiri dahulu, kita sendiri dahulu. Apakah kita langsung dapat menerima, langsung berubah? Tidak, berangsur-angsur kita. Berangsur-angsur. Ya. Saya masih, bukan cerita saya, pengalaman kita masing-masing lah. Waktu kita masih di kuliah di Jakarta tahun 92-93, belajar sama Ustaz Abdul Hakim Abdad. Hadis-hadis tentang isbal kita udah tahu itu. Tapi ketika salatnya digulung dulu. Masih belum pede gitu kan? Gitu. Atau masih mengatakan, "Oh, itu bagi orang yang sombong, kita enggak sombong." Masih seperti itu kita dulu. Kita juga begitu dulu. kita tahu bahwa hujjah tidak sombong itu buat siapa? Itu kan dikatakan kepada Abu Bakar Siddiq oleh Rasulullah SAW. Lalu kita mengatakan diri kita dan sombong siapa? Kita ngaku gak sombong, ya sudah sombong, berarti ngaku gak sombong. Jadi kita pun menerima kebenaran pun bertahap-tahap. Demikian pula masyarakat. Maka kesabaran dalam berdakwah itu yang penting. Maka itu oleh sebab itu dihubungkan antara sabar dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Beri wasiat dengan kebenaran dan beri kesabaran dengan kesabaran. Ini dua hal ini harus digandeng ini. Harus digandeng. Perlu sabar. Ini pengalaman ini. Saya tidak sempat kan. Sempat saya tinggal kontrak di belakang salah satu masjid yang komunitas masyarakatnya makhluk, ya. Nah, saya sholat di situ. Kemudian mereka diskusi-diskusi dan kadang-kadang akhirnya saya beri masukan. Bagusnya Pak, buka aja kajian di sini. Riyadhus Shalihin. Akhirnya mereka buka kajian di sini. Bukan saya ngajar. Tapi saya salat subuh, kadang saya duduk diminta oleh mereka sebentar, Ustaz, tanya ini apa maksudnya. Tapi mereka baca terjemahannya. Saya sama mereka. Kami subuh setengah jam, satu jam, mereka duduk. Saya tidak ikut campur, saya hanya memberikan, anjurkan saja kitab yang mereka ketahui, adalah syuyukh, para kiai, baca. Baca, datang pada bab isbal. Habis-habis sholat, mereka ngomong, Ustaz, benar ya, gak boleh melebihi mata kaki. Besok-besok datang lagi pada bab, ada tentang jenggot hadisnya. Ya benar, berjamaah itu sunnah ya Ustaz. Mungkin saya tidak pernah ngisi ceramah di masjid itu. Walaupun mereka tidak melaksanakan, mereka sudah tahu pengamalan itu adalah ada sunnah, ada dalilnya. Jadi mereka tidak alergi. Besok-besoknya mereka sudah kadang-kadang minta peluang saya untuk jadi imam. Ya. Tidak masalah. Kita jaharkan sholat basmalah karena masyarakatnya adalah tidak masalah. Jadi Islam menjelaskan jika masyarakatnya masih menganggap basmalah itu adalah satu hal yang sunnah untuk dijalankan, jangan. Itu hal-hal yang memang untuk masalah dakwah. Kenapa mereka belum paham masalah itu? Sampai punut konsensusnya dan jilid 11 menjelaskan jika masyarakatnya adalah menganggap punut itu harus, ya sudah. Antum kalau minta jadi imam, punut aja kalau jadi imam. Terserah kalau antum jadi makmum, ada sekian pendapat. Itu. Jadi tidak bisa tergesa-gesa hal-hal seperti itu ya Pak. Ya, ini dibahas pertama kajian masalah jahar basmalah. Pertama kajian dibahas masalah kunun. Nah masalah akidah dari bahas dulu ini. Nah, jadi itulah hikmah-hikmah dalam berdakwah perlu. Jadi dalam berilmu, dalam berdakwah itu ada ilmu kelebihan lagi. Yaitu namanya ilmu berdakwah itu ada ilmunya ya Pak. Bukan sekadar punya ilmu-ilmu agama saja antum. Ibaratnya ini antum tahu resep. Ya, tidak sembarang kasih resep, harus tahu. Jadi seorang ulama tadi, seorang dai, dia sudah dokter sekalipun apoteker. Dia dokter juga apoteker dia. Maksudnya apa? Dia bisa mengobati sudah tahu bagaimana meresep, resep yang tepat, dosis yang benar. Nah gitu. Jadi jangan mentang-mentang sudah punya ilmu lalu hantam promo aja semua, tidak begitu. Hal-hal yang prioritas lebih dahulu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.